الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Du'il Kitabi Was-Sunnah. Pembahasan kita masuk pada masalah yang ke-6. Sebelumnya kita telah jelaskan syarat-syarat jual beli. Masuk pada al-mas'alatu as-sadisatu, masalah yang ke-6, al-buyu'u al-manhiyu anha, jual beli yang dilarang darinya. Naha syari'u al-hakimu an ba'dil buyu idha tarattaba 'alayha tadyi'un lima huwa aham. Syariat yang penuh kebijaksanaan ini melarang, syari'ul hakim, pembuat syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana, melarang dari sebagian jual beli apabila berdampak padanya menyia-nyiakan terhadap perkara yang lebih bermanfaat. Kan tusgila an ada ibadatin wajibah, ya, seperti jual beli yang melalaikan dari melaksanakan ibadah yang wajib. Aw yatarattabu 'alayha idrarun bil akharin, atau jual beli yang berdampak padanya memudaratkan yang lainnya. Wa min hadhil buyu' al-manhi anha, di antara jual beli yang dilarang darinya, yang pertama, al-bay'u wasyira' ba'da al-adhan tsani yaum al-jum'ah, jual beli setelah adhan yang kedua di hari Jumat. Nah, di mana kita ketahui bahwasannya terjadi khilaf di antara para ulama tentang azan di hari Jumat. Ya. Sebagian berpendapat dengan 2 kali azan. Nah, sebagian lagi berpendapat dengan 1 kali azan. Ya. Walaupun pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, 1 kali azan. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Wassalam. Nah, ada pun yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini ijtihad dari beliau ketika semakin banyak kaum muslimin. Nah, adanya pertama di tempat-tempat ramai di pasar mengingatkan manusia bahwasanya hari ini hari Jumat. Kemudian yang kedua ketika telah masuk waktu sholat Jumat, waktu zuhur. Nah, tapi ini ijtihad dari beliau, dan khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sedangkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, untuk salat Jumat ini hanya 1 kali azan saja. Yang intinya, melakukan jual beli setelah dikumandangkan azan masuknya sholat Jumat. Nah, bagi yang berpendapat dua kali azan, berarti setelah azan yang kedua ini, ya, tidak boleh melakukan transaksi akad jual beli. Begitupun bagi yang berpendapat satu kali azan, ketika dikumandangkan azan untuk sholat Jumat, maka tidak boleh melakukan transaksi jual beli. لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني. Tidak sah jual beli dari orang-orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat setelah azan yang kedua. Laki-laki dalam keadaan dia balig, berakal, nah, muslim, ya, dan juga dalam keadaan dia mukim, tidak safar, wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ketika dikumandangkan azan, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Kalau seandainya ada transaksi jual beli, maka dianggap tidak sah jual belinya. Selagi ini bagi yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya. Adapun yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat seperti kaum perempuan, ya, maka boleh-boleh saja. Nah, atau orang yang dalam keadaan safar, maka boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau yang wajib melaksanakan sholat Jumat, tidak boleh melakukan transaksi jual beli setelah dikumandangkan azan untuk melaksanakan sholat Jumat. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, sholat Jumat maksudnya, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Maksudnya bersegeralah untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa dharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, faqad nahallahu ta'ala 'anil bai'i fi hadzal waqti. Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang jual beli ini pada waktu ini. Allah melarang jual beli pada waktu ini, itu waktu ketika dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat Jumat. Nah, wan nahyu yaqtadi tahrim. Dan larangan ini menuntut keharaman. Al-aslu bin nahi yadullu ala tahrim. Asal dalam larangan menunjukkan kepada keharaman. Sehingga haram melakukan transaksi jual beli setelah dikumandangkan azan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, begitu juga berkaitan dengan azan untuk sholat Jumat ini, sebagian ulama pun pendapat tentang tidak bolehnya safar ketika dikumandangkan azan untuk sholat Jumat. Nah, Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Nah, adapun safar di hari Jumat, ulama merinci. Kalau safarnya sebelum dikumandangkan azan untuk sholat Jumat, tidak mengapa. Tapi kalau safarnya setelah dikumandangkan azan untuk sholat Jumat, maka hendaklah dia melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu. Kemudian silakan untuk safar. Ya. Jangan sampai setelah dikumandangkan azan sholat Jumat di tempatnya, di kampung halamannya, kemudian dia berangkat safar tanpa melaksanakan sholat Jumat. Ini kesalahan. Kenapa dikatakan Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah? Nah, kembali lagi kepada pembahasan jual beli setelah adzan untuk melaksanakan sholat Jumat. Asal hukumnya adalah haram. Kenapa dikatakan Nabi SAW melarang? Nah, wa ada masihatil bay, dan larangan itu menuntut tidak sahnya jual beli tersebut. Walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang sah atau tidak sahnya. Kalau haramnya jelas haram. Tapi sah atau tidak sahnya ini khilaf. Sebagian mengatakan ya sah jual belinya, tapi dia berdosa. Ya. Dikarenakan melakukan perkara yang dilarang, yaitu melakukan transaksi jual beli setelah dikumandangkan azan untuk sholat Jumat. Sebagian lagi mengatakan, nah, dia terjatuh kepada keharaman dan jual belinya pun tidak sah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas, hendaklah kita tidak melakukan transaksi jual beli. Nah, ketika sudah dikumandangkan, nah, azan untuk sholat Jumat. Bahkan selayaknya dalam waktu-waktu sholat yang lainnya pun, jangan sampai kita masih sibuk dalam jual beli transaksi sementara azan telah dikumandangkan. Nah, menyeru manusia untuk melaksanakan sholat. Hayya 'ala sholat. Marilah melaksanakan sholat. Nah, seruan kepada kaum muslimin untuk segera menegakkan sholat. Ya, jangan sampai kita masih tersibukkan dengan jual beli kita. Ya. Tinggalkan jual beli kita. Segera untuk melaksanakan sholat. Nah, sebagai bentuk mendahulukan panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan sholat. Ya, apalagi dalam sholat Jumat. Ya, ada ayat yang khusus berkaitan dengan hal ini. Dalam sholat-sholat yang lainnya pun, hendaklah kita mendahulukan panggilan sholat. Ya, dibandingkan jual beli transaksi yang kita lakukan. Apalagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, bai'ul asya liman yasta'ina biha ala ma'siyatillah, menjual barang-barang, perkara-perkara kepada orang yang menggunakan barang-barang tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, au yastahdimuha fil muharramat, atau dia menggunakannya untuk perkara-perkara yang diharamkan. Ini termasuk di antara jual beli yang dilarang. Nah, menjual barang-barang, dijualnya kepada orang yang menggunakan barang tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun barangnya itu barang yang sifatnya mubah misalnya. Nah, tapi ketika dijual kepada orang yang menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau digunakan untuk perkara yang diharamkan, maka tidak boleh. Fala yasihu bai'ul 'asir liman yattakhiduhu khamran. Tidak boleh atau tidak sah menjual 'asir. Ya. Sirup yang atau kepada orang yang menggunakannya sebagai khamar. Nah, kalau kita tahu dengan pasti orang ini menggunakan sirup tersebut untuk campuran khamar misalkan, atau dijadikan sebagai khamar, maka tidak boleh. Walaupun pada asalnya kan jual beli asir, ini tidak mengapa. Nah, sejenis sirup. Nah, atau misalkan perasan anggur yang diminum secara langsung. Nah, tidak mengapa. Ya. Tapi ketika menjualnya kepada orang yang menjadikan, nah, minuman tersebut ya, menjadi khamr, maka ini tidak boleh. Wal awani liman yashrabu biha al khamr. Tidak sah juga jual beli al awani, bejana-bejana, kepada orang yang ya, menggunakan bejana-bejana tersebut untuk meminum khamr. Nah, ini kalau kita mengetahuinya dengan pasti, ya, bejana-bejana yang kita jual tersebut akan digunakan oleh si pembeli ini, nah, sebagai wadah-wadah penyimpanan khamr atau wadah untuk meminum khamr, maka tidak boleh. Adapun kalau kita tidak tahu, nah, digunakan untuk apa oleh si pembeli, ya, pada asalnya jual beli halal, mubah, boleh-boleh saja. Ya. Atau mungkin contoh yang lainnya, kita menjual pakaian-pakaian, nah, ya, pakaian misalkan pakaian yang dipakai di dalam rumah. Nah, oleh kaum nisa, kaum perempuan. Ya, tapi kita tahu, pembelinya ini memakai di luar rumah. Nah, terlihat auratnya. Ya. Nah, kalau kita tahu, ya, si pembeli ini menggunakannya untuk bergaya di luar rumah, pamer aurat di luar rumah, ya, tidak boleh kita membeli, menjual kepada orang seperti itu. Nah, wala yabi' silah fi waqtil fitnah bainal muslimin. Tidak boleh juga menjual senjata pada waktu fitnah di antara kaum muslimin. Ya. Pertempuran di antara kaum muslimin. Nah, peperangan di antara kaum muslimin. Ya. Tidak boleh menjual senjata-senjata. Nah, dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Dikarenakan yang senjata tersebut bisa digunakan untuk saling membunuh di antara kaum muslimin. Nah, atau menjual senjata-senjata kepada ya, orang yang menggunakannya untuk kemaksiatan. Pencuri, perampok. Ya, kita tahu misalkan orang ini pencuri. Kita tahu orang ini perampok, misalnya. Ya, kita jual senjata kepada orang-orang tersebut. Ini tidak boleh. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong menolong ya, di atas dosa dan permusuhan. Sehingga jual beli yang seperti itu, menjual barang-barang kepada orang yang menggunakannya ya, untuk kemaksiatan kepada Allah atau menggunakannya kepada perkara-perkara yang diharamkan, termasuk ta'awun al-ismi wal-udwan. Ya, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, barakallahu fikum. Ini sekali lagi kalau kita mengetahui orang yang membelinya itu menggunakan barang-barang tersebut untuk kemaksiatan. Nah, yang ketiga, bai'ul muslim ala bai'i akhi. Penjualan seorang muslim kepada barang yang dijual oleh saudaranya. Misalhu, contohnya, ayakula liman ishtaro syai'an bi asyara, ana abi'uka mislahu bi arkhasi minhu. Misalkan, ya, mengatakan kepada seseorang yang membeli suatu barang dengan harga 10 real misalkan. Nah, ya, seorang misalkan membeli barang dengan harga 10 real. Ya. Dia mengatakan, ana abi'uka mislahu bi arkhasi minhu. Saya jual kepadamu barang yang semisal dengan ini dengan harga yang lebih murah darinya. Ya. Warakulahikum. Sipulan misalkanlah. Dia membeli buku misalkan. Ya. Harganya 10 ribu. Nah, harganya 10 ribu. Sipulan tersebut telah terjadi transaksi jual beli dengan penjualnya. Nah, ya, sipulan ini masih berada di majelis misalkan jual beli tersebut. Ya. Tiba-tiba datang orang kepada sipulan tadi mengatakan, saya jual kepadamu buku yang semisal dengan yang kamu beli itu dengan harga yang lebih murah darinya. Ya. Tujuannya supaya si pembeli ini membatalkan jual belinya, ya, kepada si penjual pertama tadi. Nah, aw abi'uka ahsana minhu bi nafsin saman. Atau aku jual kepadamu barang yang lebih baik darinya dengan harga yang sama. Nah, saya jual kepadamu barang yang lebih bagus dari merek ini, tapi harganya sama. Nah, ini tidak boleh. Li hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa la yabi' ba'dukum ala bai' ba'din." Tidak boleh sebagian kalian menjual terhadap penjualan sebagian yang lainnya. Nah, kadang-kadang sebagian tempat kan berdampingan, berderetan. Ya. Berderetan toko-toko dengan diperjualbelikan barang yang sama. Nah, ada pembeli ke toko A misalkan. Ya. Membeli suatu barang. Nah, harganya sekian, terjadi akad misalkan. Ya. Kadang-kadang penjual yang ada di sampingnya mengatakan kata-kata tadi, saya jual barang yang semisal dengan barang itu, nah, dengan harga yang lebih murah. Atau saya jual barang yang lebih bagus, mereknya dari barang itu dengan harga yang sama. Nah. Maka Rasulullah mengatakan, wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'din. Ya, janganlah sebagian kalian, nah, menjual kepada penjualan sebagian yang lainnya. Kenapa dikatakan ini bisa menyebabkan pertikaian, permusuhan? Ketika misalkan si pembeli tadi membatalkan jual beli. Nah, kenapa? Dengan alasan ada orang yang akan menjual barang yang semisal tadi dengan harga yang murah. Ini bisa menimbulkan, nah, perselisihan, permusuhan, ya, antara penjual dengan penjual yang berikutnya tadi. Nah, kecuali kalau seandainya tidak jadi, ya, si A dan si B tadi Nah, melakukan transaksi dan tidak jadi transaksinya. Si B sudah pergi dari tempat jual beli tadi, atau si penjual telah pergi dari tempat jual beli. Mungkin alasannya, kemahalan harganya. Nah, kemudian datang penjual yang lain menawarkan dengan harga yang lebih murah. Maka tidak mengapa kalau keadaan demikian. Ya, kenapa dikatakan sudah batal jual beli yang dengan yang pertama tadi? Ya, sampai batalnya jual beli dengan yang pertama dikarenakan kita yang menjual dengan harga yang lebih murah tadi. Nah, ini bisa menimbulkan permusuhan. Yang keempat, asyiro ala syiro. Ya, membeli di atas pembelian. Nah, misaluhu contohnya, ayakula liman ba'a syai'an. Ya, mengatakan kepada orang yang menjual suatu barang, ibsahil bay, batalkan jual beli ini. Wa ana ashtari minka bi aksar. Saya akan beli barang tersebut darimu dengan harga yang lebih mahal. Ba'da an ittafaqal ba'u wal mustari ala tsaman. Setelah penjual dan pembeli sepakat terhadap harga barang yang diperjualbelikan. Kalau tadi kepada pembeli, sekarang kepada penjual. Nah, si A sebagai penjual misalkan, dia menjual buku dengan harga 10.000 kepada pembeli. Nah, sudah sepakat antara pembeli dan penjual dengan harga tersebut. Nah, sudah sepakat. Tiba-tiba datang si C. Dia pun menginginkan buku tersebut. Dia mengatakan kepada si penjual tadi, saya beli buku tersebut dengan harga yang lebih mahal dari orang ini. Nah, ini pun tidak boleh. Wa hadhihi suratu dakhilatun fi an-nahyi al-warid fi hadis as-sabiq. Gambaran seperti ini masuk pada larangan yang telah datang pada hadis yang telah berlalu. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Sehingga tidak boleh kita melakukan seperti itu. Nah, sudah jadi transaksi akad jual beli misalkan tadi. Penjual dengan pembeli. Tiba-tiba kita mengatakan kepada pembeli tadi misalkan, nah, saya jual barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Supaya si pembeli tadi membatalkan akadnya dengan penjual pertama. Kemudian terjadi akad dengan penjual yang menawarkan tadi. Nah, ini bisa merusak hubungan. Bisa menimbulkan permusuhan. Nah, begitupun gambaran yang kedua. Nah, penjual dan pembeli sedang melakukan transaksi jual beli atau sudah melakukan transaksi jual beli. Tiba-tiba seseorang datang kepada si penjual mengatakan, batalkan jual belinya. Saya berani untuk membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini tidak boleh. Nah, tapi beda dengan bai'ul muzayyadah. Kalau bai'ul muzayyadah seperti lelang. Nah, man yazid muzayyadah. Siapa yang mau nambah? Nah, ini belum terjadi transaksi jual beli. Misalkan si bulan jual barang. Nah, dia buka harga sekian. Harga buka 100 ribu. Man yajid, siapa yang mau nambah? Siapa yang berani nambah? Fulan, misalkan. Nah, berani 150 ribu. Siapa lagi mau nambah? Misalkan, ada yang berani 200 ribu. Ini tidak mengapa, bayar mujayadah semacam ini. Nah, ya. Kenapa dikatakan belum terjadi akad? Ya. Belum terjadi akad jual beli ketika itu. Nah, ada pun larangan yang semakna dengan hal itu, menawar barang yang ditawar oleh saudaranya. Ya. Syekhul Islam mengatakan kalau di sana sudah ada kecondongan dan ada keriduan antara kedua belah pihak. Si A dan si B, penjual dan pembeli. Nah, terjadi tawar-menawar barang. Ya. Kemudian sudah mulai ada kecondongan kedua belah pihak. Nah, ya, antara penjual dan pembeli. Tidak boleh ada pihak ketiga yang tadi. Nah, menawar terhadap barang yang sedang ditawar oleh saudaranya. Ya. Yang penawaran dengan harga 100 ribu sudah mulai ada kecondongan kedua belah pihak. Ya. Tiba-tiba datang seorang mengatakan, saya berani dengan harga yang lebih daripada itu. Ya, ini tidak boleh. Nah, adapun bayi muzayyadah yang saya sebutkan tadi, siapa yang mau nambah, siapa yang mau nambah, ini belum ada kecondongan. Mungkin si pembeli berani, tapi si penjual belum ada kecondongan, masih menginginkan mana yang lebih. Nah, ya, dan sistem lelang, akan kita bahas nanti, mungkin bayi muzayyadah. Nah, yang jelas di antara jual beli yang dilarang, nah, tadi penjualan seorang muslim kepada penjualan saudaranya atau pembelian seorang muslim kepada pembelian saudaranya dengan gambaran yang disebutkan tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nantahfi lahuna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Lalu saya bertanya, ada seorang yang sudah berangkat safar sebelum masuk waktu sholat Jumat. Boleh-boleh saja, safar sebelum masuk waktu sholat Jumat. Lalu dia berhenti di pom bensin untuk membeli bensin. Ternyata beberapa saat sebelum dia membeli bensin terdengar azan. Sebagai tanda masuknya waktu sholat Jumat. Bagaimana hukumnya jual beli bensin tersebut? Tadi disebutkan, ya, tidak boleh itu bagi orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, adapun bagi yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, nah, ya, maka boleh-boleh saja. Ya, barakallahu fikum. Yang safar misalkan tidak ada kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Nah, ya, kemudian dia beli, nah, bensin tadi, ya, sah-sah saja. Barakallahu fikum. Ya. Dan kadang-kadang kan yang melayani juga, nah, dari kalangan yang tidak wajib sholat Jumat, ya, yeah. Kalangan perempuan misalkan, ya, yeah. Kalau yang menjual bensinnya tadi, ya, yeah, dari kalangan orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat, nah, maka tentunya berdosa. Sudah dikumandangkan adzan sholat Jumat, ternyata yang melayaninya misalkan laki-laki yang wajib melaksanakan sholat Jumat, maka berdosa adapun yang melayaninya tadi bukan orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Dan juga keadaan orang tadi dalam keadaan safar, ya. Yang mana ketika safar tidak ada kewajiban melaksanakan sholat Jumat, ya, sehingga sah-sah saja jual belinya. Wallahu a'lam. Ilahuna alhamdulillah, subhanahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.